Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat surat dari Yakobus, anaknya Yusuf dan Maria. Jadi dia sekandung dengan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus bukan anak biologis dari Yusuf dan Maria. Sedangkan Yakobus ini adalah anak secara biologis dari Yusuf dan Maria. Dan ditulis di antaranya sekitar tahun 45 sampai 50. Jadi ini surat yang sangat awal. Boleh dikatakan ini adalah tulisan pertama di dalam rangkaian tulisan kitab-kitab Perjanjian Baru, ya. Nah, di pasal 1 kita sudah lihat ya bagaimana Yakobus menasihati orang-orang di perantauan yang menghadapi pencobaan, dan dia harus melihat itu sebagai ujian terhadap iman agar timbul atau membawa hasil ketekunan di dalamnya. Nah, di pasal 2 ini Yakobus berkata, saudara-saudaraku, ya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya Tuhan kita yang mulia. Jadi dia berbicara kepada orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya. Beriman kepada Yesus Kristus ini ya orang Kristen yang mula-mula mereka dibedakan antara orang Yahudi yang tidak beriman kepada Yesus Kristus dan orang Yahudi yang beriman kepada Yesus Kristus, yang menganggap Yesus Kristus bukan Mesias dan yang menganggap atau melihat Yesus Kristus sebagai Mesias, ya. Jadi dibedakan oleh hal-hal yang demikian ini. Nah, Yakobus ya ini sungguh luar biasa, karena pasti waktu kecil ya dia sempat diasuh oleh Tuhan Yesus yang mungkin ya selisih umur dengan dia, menjadi kakaknya, ya. Dan ya bagaimana dia mengalami semua ya kemanusiaannya dan kemanusiaan Yesus Kristus itu, ya dia mengalami semua itu, ya. Di dalam Alkitab dikatakan ya Yakobus ini ya, itu awalnya dia tidak percaya, ya. Jadi saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya, di dalam Injil dikatakan, ya. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, lalu sejak kapankah Yakobus ini baru percaya? Yaitu di pasal 1 Korintus pasal 15, ya, 1 Korintus pasal 15 ada berkata, ia menampakkan diri kepada Yakobus, katanya. Ia menampakkan diri kepada Yakobus, ya, di ayat yang keberapa itu, ya coba dilihat ya kepada Yakobus di ayat yang ketujuh ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, Yakobus mana yang Tuhan Yesus nampakkan diri itu? Yakobus yang satu ini ya. Karena kemudian baru kepada ke-12 rasul ya, sudah menampakkan diri kepada ini Kefas dan lain sebagainya, kemudian kepada Yakobus. Nah, melalui penampakan diri Tuhan Yesus itulah Yakobus yang tadi merasa bahwa Yesus itu kakaknya, mungkin shock gitu ya, dibuat shock sehingga baru bisa terima bahwa sebenarnya yang selama ini tinggal bersama dengan mereka, yang selama ini menjadi kakaknya, itu sesungguhnya adalah Sang Mesias, dan dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Sehingga ketika dia membuat salam di pasal 1 ya, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Lihat ya, dia sampai berkata demikian. Kemudian di pasal 2 ini dia berkata beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang mulia. Oh, dia tidak berani sekarang menyapanya dan kakakku gitu ya. Enggak ya, dia Tuhan kita yang mulia. Dan janganlah ya, iman itu kamu amalkan dengan memandang muka katanya. Jadi, nah sekarang Yakobus sedang berbicara tentang iman. Dan dia berkata bahwa kalau orang beriman itu tidak mengamalkan imannya, atau iman itu tidak boleh bereaksi begini, bereaksi dengan memandang muka. Itu tidak benar ya. Di sini ya, mulai dari ayat 1 bagian base sampai dengan ayat 4 dia berbicara tentang ini sikap yang berdua hati atau sikap yang munafik ya, di mana menghormati orang yang kaya. Di ayat 2 dikatakan sebab ya, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, ini di bahasa aslinya itu bilang sinagog gitu ya. Nah, inilah yang salah satu yang menunjukkan bahwa surat ini ditulis yes, ini sebelum tahun 50. Jadi orang Kristen Yahudi bagian awal dari kekristenan itu masih berkumpul di sinagog gitu ya. Masih berkumpul di sinagog ya, di Yerusalem mereka pergi ke Bait Allah ya, mereka berkumpul di sinagog gitu. Nah, di bagian akhir ya, setelah Rasul Paulus pergi mendirikan jemaat di mana-mana dan selalu diusir dari sinagog, kemudian baru ya, mendirikan jemaat di rumah-rumah orang gitu. Nah, memisahkan antara jemaat Yesus Kristus ya, jemaat perjanjian baru, dengan Yudaisme ya. Jadi pada awalnya masih digabung jadi satu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di sini kita masih membaca, ini katanya jika ada orang masuk ke dalam kumpulanmu ya, dengan memakai cincin emas ya, dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk gitu, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana ya, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku ya. Bukankah kamu telah membuat ya pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, secara kemanusiaan hal-hal yang demikian sering terjadi ya. Sering terjadi di mana ya orang Kristen terjebak ke dalam situasi memandang muka ya, memandang orang ya. Nah, memandang pada aspek luar ya, status sosial seseorang ya, seringkali itu bisa terjadi. Dan ya, orang-orang yang kaya, yang ya tidak mengenal kebenaran, yang belum bertobat ya, itu pada umumnya membanggakan kekayaannya, dan mereka minta, mereka menuntut gitu, diperlakukan dengan beda gitu ya, diperlakukan dengan beda. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus sampai berkata bahwa orang kaya masuk surga itu seperti onta masuk lubang jarum. Mengapa? Dengan sikap orang kaya yang menuntut pembedaan, itu saja sudah menjadi penghalang yang sangat besar bagi mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk berjemaat bersama-sama dengan orang miskin. Sebab di dalam berjemaat, di situ tidak dibedakan antara kaya dan miskin. Bagi orang kaya itu satu kerugian gitu, satu kerugian besar ya. Nah, tetapi bagi yang miskin sampai di sana tidak dibedakan, melainkan dia disamakan dengan orang yang kaya, yang terpandang, sepertinya satu keuntungan. Artinya dengan kata lain begini, bagi orang miskin untuk masuk ke dalam kumpulan jemaat itu tidak ada halangan, malah itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan masuk ke situ. Sementara bagi orang kaya, karena dia merasa sampai di jemaat itu dia statusnya sama dengan yang miskin itu, dia merasa dia diturunkan, dia merasa dia dianggap ya, disamaratakan dengan orang miskin itu, sehingga dia tidak bisa terima, sehingga orang kaya lebih sulit ya. Ya, sehingga Tuhan Yesus malah berkata seperti unta masuk lubang jarum. Wah, unta itu besar itu ya. Anda boleh lihat di safari di sana itu. Ya, jangankan untanya, saya bilang, bulunya aja susah masuk ke lubang jarum ya. Kecuali ini jarum untuk jahit, ini jahit karung punya gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Ini Yakobus mengajarkan bahwa ya, kita tidak boleh demikian ya, tidak boleh bersikap demikian. Kita harus memandang orang pada hakikat orang itu sendiri, bukan pada kekayaannya, bukan pada status sosialnya, tetapi kita memandang orang pada hakikat orang itu sendiri, bahwa dia adalah manusia, manusia yang sama, manusia yang sama, bahwa dia adalah di hadapan Allah, dia adalah salah satu ciptaan yang ya memiliki jiwa, roh, dan tubuh yang sama gitu. Dan kita tidak boleh bersikap beda dan mengambil sikap diskriminatif ya terhadap dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini merupakan tanda orang beriman gitu, orang beriman yang benar ya, orang beriman yang benar terhadap semua orang. Ya tidak usah juga ini mentang-mentang misalnya dia miskin lalu dispesialin juga, enggak usah ya. Kita bersikap ya biasa-biasa saja terhadap semua orang, kita biasa saja gitu ya. Biasa, karena kita tidak terpengaruh oleh harta, sosial dan lain-lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian di ayat 5 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi ya, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin ya oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Yakobus di sini berkata bahwa ya, Tuhan juga menerima, Tuhan memilih ya, memilih orang-orang yang miskin juga ya untuk diselamatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tentu ya, kita di sini tidak melihat bahwa Tuhan unconditional election-nya Calvinis itu benar dari ayat 1 ini. Mengapa? Ya karena kita tidak menyimpulkan kebenaran dari satu ayat lalu mengabaikan semua ayat yang lain gitu ya. Nah, kita memang melihat Allah berdaulat ya. Kita melihat Allah berdaulat untuk memilih, tetapi yang kesalahannya Calvinis itu adalah unconditional-nya, unconditional election. Ya, kita berkata kalau conditional election ya oke gitu. Artinya Allah melihat orang akan bereaksi positif terhadap Injil, ya Allah telah memilih. Tetapi kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Allah memilih setiap orang di dalam Yesus Kristus. Jadi memilih di dalam Yesus Kristus ya. Nah, jadi Allah memilih Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus itu otomatis ikut di dalam pemilihan itu, ya, ikut dalam pemilihan. Jadi misalnya di depan saya ada banyak gelas ini, ada banyak gelas. Saya memilih yang satu, nah otomatis semua barang yang ada di dalamnya ikut saya bawa gitu. Jadi Allah memilih Yesus Kristus di dalam kekekalan. Ya, dan barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia masuk dalam pemilihan itu. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam pemilihan di Efesus pasal 1 ayat 4 itu, ya. Kita sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan di dalam Yesus Kristus, katanya. Nah di sini katanya, orang miskin juga ikut menjadi ahli waris gitu, ikut menjadi ahli waris, ya, sama dengan orang kaya, ya, ikut menjadi ahli waris di ini, memperoleh Injil keselamatan dan akan memperoleh sorga, ya, sama gitu. Nah kemudian di ayat 6, tetapi kamu, ya, telah menghinakan orang-orang miskin. Tapi kalau kita maksudnya bertindak seperti yang di atas itu, orang miskin disuruh duduk di lantai gitu, orang kaya disuruh duduk di bangku yang empuk gitu. Nah kita telah menghinakan orang-orang miskin, ya. Yang menghinakan orang miskin sama dengan menghinakan penciptanya gitu, ya, bukankah? Sorry. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ayat 6 bagian B ini sepertinya mau menunjuk kepada penganiayaan di Yerusalem, ya. Penganiayaan yang terjadi di Yerusalem yang membuat mereka terserak kemana-mana. Kalau kita baca di Kisah Rasul, ya, mulai dari pasal ini, ya, awal-awal itu, ya, sampai kalau kita baca di 12 mereka ini berpencar sampai ke Antiokhia dan lain sebagainya. Nah, yang menganiaya mereka ini adalah rata-rata ini orang kaya, imam-imam, ya, imam-imam kan itu orang yang berduit waktu itu, ya. Kemudian orang Farisi, ya, itu orang-orang kaya gitu, ya. Nah, katanya bukankah, ya, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ya toh, ya. Nah, lalu mengapakah kamu mewakan orang kaya gitu loh, ya. Di sini mau dikatakan demikian. Nah, akan tetapi, ya, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, ini kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Ini tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18, ya. Jadi Yakobus ini mengutip, ya, Yakobus ini mengutip kitab Perjanjian Lama. Nah, ini juga salah satu yang menjadi alasan bahwa surat Yakobus ini ditulis sangat awal, karena tidak menunjuk kepada tulisan rasul yang lain seperti yang dibuat oleh Petrus. Petrus di dalam tulisannya itu menyinggung tulisan Paulus gitu. Tetapi Yakobus hanya menunjuk kepada Perjanjian Lama saja. Berarti pada waktu itu, ya, surat-surat rasul yang lain, ya, belum beredar. Itulah salah satu, ya, alasan mempercaya bahwa Yakobus ini menulis, ya, sekitar tahun 45 sampai tahun 50 begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini kemudian di ayat 9, ya, di ayat 8 tadi, ini kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menyinggungnya, ya, digarisbawahi oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat 9, ya, nah, tetapi, ya, jikalau kamu memandang muka, ya, kalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa, ya, kamu melakukan pelanggaran. Jadi kalau kamu memandang muka, ya, kamu tidak mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kamu telah melanggar hukum, ya, melanggar hukum itu, ya. Jadi nah, di ayat 10 di kanan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, benar. Nah, kalau hukum itu seperti 10 hukum Taurat, ya, ada jangan membunuh, tetapi juga ada jangan menjadi saksi dusta. Oke, saya tidak bunuh, tetapi bohong juga, sama dengan kita sudah melanggar hukum gitu, sudah melanggar hukum Taurat namanya. Walaupun tidak melanggar yang membunuh, tapi melanggar yang berbohong itu, jangan menjadi saksi dusta gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya ya, orang yang berdosa melanggar hukum Taurat itu ada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena ada tertulis, barang siapa yang melanggar hukum Taurat, maka dia akan terkutuk. Nah, Yesus Kristus kemudian datang menjadi kutuk ya, menjadi kutuk ya bagi kita. Jadi Yesus Kristus datang menjadi kutuk ya. Jadi dia disalibkan di atas kayu salib menjadi kutuk bagi setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa, beres. Nah, itulah sebabnya bayi, kita yakin bayi siapapun dia masuk surga kalau dia mati saat bayi. Nah, demikian juga mereka yang dilahirkan cacat mental dan lain sebagainya. Tetapi ya, yang berdosa setelah akil balik, dia berdosa sekarang bukan karena Adam dan Hawa lagi, dia berdosa karena perbuatan dari dirinya dengan penuh kesadaran, maka dia menjadi orang berdosa. Kalau dosanya mau dihitung tertanggung pada Yesus Kristus, maka dia harus mengaku diri orang berdosa dan percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukum. Ayat 11 katanya, sebab ya, mengapa kita melanggar satu sudah melanggar semuanya, kita sudah menjadi orang pelanggar hukum. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina katanya, ia mengatakan juga jangan membunuh gitu. Jadi jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga gitu. Ya benar ya, artinya kamu berbuat salah kepada yang melarang itu ya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi kita harus berkata dengan berhati-hati dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Nah, kita ini hukum yang memerdekakan apa, orang itu apa? Itu hukum di dalam Yesus Kristus, ya. Hukum di dalam Yesus Kristus, hukum di dalam Injil itu. Hukum dalam Injil itu apa? Hiduplah sepadanan dengan Injil yang kita beritakan. Jadi kita hidup ya sepadan dengan Injil ya. Mengasihi ya, mendamaikan orang, dan ya kita berkata baik ya, hal-hal yang positif ya. Ya di atas ya, ya tidak di atas tidak. Ya, itu ya hukum yang memerdekakan orang. Jadi berkata-katalah ya, dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Nah, sebab katanya penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ya, ini penghakiman yang tak berbelas kasihan. Ya memang ya, kalau sudah sampai di pengadilan itu sudah tidak ada belas kasihan lagi gitu. Ya biasanya ya berbelas kasihan itu di tangannya gubernur apa di tangannya presiden. Kalau negara kita itu di tangannya presiden, di negara federal itu di tangannya gubernur juga gitu. Nah, katanya ini berlaku atas penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya, betul ya, kasih akan memenangkan semuanya sampai pada akhirnya. Tetapi sekarang kelihatannya tidak begitu ya, kelihatannya mundur ya. Tetapi kita lihat ya, kalau kasih semakin diterapkan ya, maka dia akan merubah orang ya. Dia akan memenangkan hati orang gitu. Ini kasih ya. Nah, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat berikut ini perikop baru di mana di sini Yakobus berbicara tentang iman ya. Ini adalah perikop yang banyak dikutip orang tentang iman. Dan di ayat 14 dia berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku, nah, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, katanya dia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan ya. Jadi bagaimana kalau ada orang berkata bahwa dia punya iman ya, tetapi kemudian dia tidak mempunyai perbuatan gitu ya. Nah, dia punya iman, dia percaya kepada Allah ya, dia percaya kepada Allah, kemudian dia ya perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia percaya kepada Allah gitu ya. Dia mengasihi Allah tentunya, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah. Nah, bagaimana ini ya? Nah, di sini ini Yakobus ingin mengajak orang ya, penerima suratnya itu, untuk memahami bahwa iman itu adalah sebuah sikap hati, sebuah sikap hati ya. Sikap hati kalau betul-betul dia adalah sesuatu yang ada di dalam hatimu, sikap hatimu kalau begitu, keyakinanmu itu adalah demikian, itu akan menyebabkan atau menghasilkan suatu tindakan. Jadi ada akibat keluarnya gitu loh. Ada ekspresi keluarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Seringkali terjadi di mana orang hanya ngomong saja dia punya iman, dia beriman ya. Tetapi kemudian tidak terlihat ada ini ekspresi keluarnya. Boleh dikatakan misalnya implementasi imannya itu tidak ada. Nah, kalau yang macam begini, betulkah dia beriman? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus tidak mengajarkan ada dua model iman gitu. Dia tidak mengajarkan, oh, satu iman yang memang tidak ada perbuatan, yang satunya iman yang ini disertai perbuatan. Bukan ya. Yang mau dimaksudkan oleh Yakobus itu begini, iman yang iman itu seharusnya menghasilkan perbuatan. Iman itu, kalau orang itu beriman, seharusnya ada perbuatan yang menyertainya. Nah, yang tidak ada perbuatan menyertainya, orang itu sebenarnya tidak beriman gitu. Sebenarnya tidak beriman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi kalau dikatakan orang itu beriman, yaitu berarti ya memang ada iman, dia percaya di dalam hatinya. Kalau Alkitab berkata demikian, sebagian mereka yang percaya one safe always safe itu mau berkata bahwa itu iman yang satu itu memang iman yang benar, yang bertahan yang ini, yang sungguh. Yang satu memang iman yang ya akhirnya ketahuan itu bukan iman yang benar. Enggak ada macam begitu punya ya. Yakobus ingin katakan demikian bahwa kalau ada iman, mestinya ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, itu berarti tidak ada iman. Ya. Tidak iman sama sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ini inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini ya. Kita lihat di sini dikatakan begini ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, ya, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, katanya. Oh, dia bilang dia ada iman, tapi ya tidak ada perbuatan yang mengekspresikan imannya itu. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman yang ini iman yang kosong sebenarnya. Di seterusnya itu ada dikatakan bahwa ini iman yang kosong gitu. Nah, jika seorang saudara atau saudari ya tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari katanya, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan ya, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang ini, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Oh ya, kalau katanya ya, seorang saudara atau saudari ya, tidak mempunyai pakaian ya, jadi ini berarti orang yang kenalnya baik ya, tidak mempunyai pakaian ya. Wah, bayangkan sampai tidak punya pakaian ya, dan tidak ada makanan ya. Nah, bagaimana kita membiarkan dia jalan dengan perut lapar gitu ya. Tentu kita undang dia makan mestinya, kalau kita punya iman gitu. Kalau kita punya iman, punya kasih. Tetapi kalau kita tidak punya iman, ya kita biasanya itu tidak peduli gitu ya. Itu ini maksud Yakobus ini, iman menghasilkan perbuatan ya. Iman menghasilkan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, itu orang belum beriman gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah namun ya kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma ada dikatakan bahwa kasihi dulu ya saudaramu ini ya, terutama orang percaya ya, terutama saudara seiman gitu. Jadi kasih itu ada jenjang. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak mau Anda juga terjebak ke dalam ini ya, tipu muslihat orang ya di dunia ini yang sekarang ini makin hari memang makin sulit untuk mencari makan ya, sehingga timbullah banyak ini ya orang yang ya dengan berbagai cara, oh, saya sudah banyak orang datang bilang dia datang dari Medan lah, dari Surabaya lah, dan sampai di Jakarta dia punya dompet dicopet lah, dan kemudian dia mau pulang ke Surabaya enggak ada duit lah, minta supaya dikasihkan ini biaya kereta api lah, dikasihkan tau enggak, dua hari kemudian, tiga hari kemudian lihat dia ada di jalanan ya, dia pergi lagi ke gereja yang lain gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini kemarin sore itu model lain lagi ya. Nah, ini ada katanya ini dua orang datang kepada istri saya, ketuk-ketuk di pintu itu ya. Katanya dia ini pelayan Tuhan katanya. Ah, ini lebih canggih sedikit lagi. Dia pelayan Tuhan yang melayani orang-orang miskin, anak jalanan segala macam. Nah, mau minta supaya support dia gitu, kasih sumbang pelayanan. Nah, kemudian istri saya tanya, kamu dari gereja mana? Katanya dia keluar dari gereja katanya. Dia enggak di gereja itu lagi. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Ini ada kekacauan ya. Sudah jelas orang itu adalah orang yang mau memanfaatkan orang Kristen gitu. Memanfaatkan orang Kristen ya. Supaya kita kasih dia uang, kita tidak tahu pelayanannya kemana dan lain sebagainya, apa yang dia kerjakan ya dan lain sebagainya itu ya. Nah, mengapa ada kekacauan demikian? Karena tidak ikutin aturan ya, tidak ikutin aturan. Seharusnya tidak ada pelayanan yang di luar jemaat lokal, tidak ada ya. Nah, kami adalah orang yang strict dengan jemaat lokal ya, jemaat lokal, bahwa Tuhan tidak pernah datang berencana mau bikin panti asuhan. Dia tidak katakan itu di dalam Alkitab. Dia mau bikin panti asuhan, dia mau bikin sekolah teologi, dia mau bikin rumah sakit, dia mau bikin panti jompo. Tidak, Tuhan tidak ngomong itu. Tuhan hanya berkata bahwa dia mau membangun jemaatnya, dan demi efektivitas dari pelayanan jemaat, maka jemaatlah yang membangun panti asuhan, jemaatlah yang membangun panti jompo, jemaatlah yang membangun ini itu semua. Jadi jemaat, jadi semua pelayanan itu harus ada di bawah jemaat gitu. Tidak ada yang lepas sendiri di luar gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, ini cara yang Tuhan mau gitu. Ini cara yang Tuhan mau. Nah, sehingga ya semuanya itu akan terkontrol dengan baik. Jadi tidak perlu ada orang Kristen yang meminta dari rumah ke rumah begitu ya, dari rumah ke rumah minta supaya dikasih sumbangan karena dia hamba Tuhan yang khusus melayani ini orang-orang jalanan katanya. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, you know? Nah, istri saya berkata, ya kamu Yesus ini begitu katanya, kamu seharusnya bergabung ke dalam satu gereja gitu. Ya, oh dia bilang tidak katanya, dia tidak bikin malu Tuhan Yesus, dia hanya bikin malu orang Kristen yang kaya katanya. Hebat juga bilang dia jawabnya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bayangkan ini orang macam begini ini ya. Nah, di dunia ini banyak orang yang sudah datang ke gereja minta-minta ya, dengan berbagai ini ya, alasan dan gayanya yang berbeda-beda. Nah, sehingga orang Kristen jadi serba salah gitu ya. Oh, tidak kasih, nanti yang kena seperti yang Yakobus bilang ini, nih bagaimana ini, kita bilang dia selamat jalan tapi enggak kasih, ini gimana? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, you know, sudah jelas ya bahwa sekarang ini adalah keadaan kita ini, sekarang ini keadaan aman-aman. Pada waktu zaman Yakobus tulis ini keadaannya sedang menghadapi penganiayaan. Ya, masuk akal kalau ada orang Kristen, saudaramu katanya lo, saudaramu ya, ada di antara saudaramu ya atau saudarimu gitu, yang ya mungkin sampai tidak ada pakaian, tinggal satu pakaian baju di badan ini, dan tidak ada makan, dan dia lari sana sini, kemudian dia sampai kepada kamu ya, bagaimanakah kita tidak menolongnya dalam situasi demikian ya, you know? Tetapi kalau di zaman damai sekarang ini, semua orang harus kerja. Semua orang harus kerja dengan baik ya, you know? Nah, tidak ada pemalas yang tukang minta-minta gitu seharusnya ya. Nah, kalau ada malah kita harus mengajar dia gitu. Itu tidak pantas begitu ya. Kamu tidak boleh demikian ya. Sekarang setiap orang harus kerja gitu. Ah, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata ya, barang siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan ya. Nah, kita harus mengajarkan ini di dalam situasi damai. Nah, kalau di dalam situasi penganiayaan ya tentu kita harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain agar ya ini apa kesusahan hidup yang sedang dialami demi kebenaran itu dapat kita saling membagi satu dengan yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak dapat melihat ya situasi damai dengan situasi tengah penganiayaan. Ya, kalau dibaca di dalam Kisah Rasul, sorry, kalau baca di Kisah Para Rasul, ya, ini Barnabas ya, jual dia punya tanah, semua duitnya dibawa taruh di bawah kaki Rasul. Ya, jadi dibawa ke kaki Rasul katanya, you know. Nah, sekarang juga banyak pendeta membaca itu matanya berbinar-binar gitu. Wah, hebat sekali ya. Kalau semua jemaat jual rumahnya dan duitnya ditaruh di bawah kakinya gitu. Wah, enak saja gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman itu Anda bisa bayangkan, kalau jadi orang Kristen hartanya dirampas, tanahnya akan dirampas, rumahnya akan dirampas, you know. Kalau misalnya waktu itu sudah punya rekening banknya diambil gitu ya, duitnya akan diambil. Jadi orang Kristen berbuat apa? Ya orang Kristen sebelum rumahnya dirampas, sebelum tanahnya dirampas, dia jual dulu gitu loh. Dia jual duitnya mau gimana? Masa pikul duitnya dipikul bawa sana ke sana kemari, ya toh? Akhirnya ya dikasihkan ke disumbangkan, akhirnya dimakan rame-rame. Nah, situasi demikian itu ya. Anda tahu enggak? Membagikan hartamu kepada orang lain itu sama dengan menabung. Karena apa? Satu hari kamu datang kepada orang itu yang pernah kamu bagikan harta, ya dia, kamu pasti akan diterima oleh dia juga gitu. Jadi itu sama dengan menabung. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga ya hal itu terjadilah ya, terjadi secara alamiah ya, terjadi secara alamiah. Karena apa? Karena situasi dalam penganiayaan. Tetapi ya Karl Marx ya merumuskannya itu menjadi sistem komunis gitu ya. Sistem komunis, jadi harta dijadikan milik bersama ya, di situasi damai itu ya, itu nggak kena gitu ya. Akhirnya terciptalah itu sistem komunisme. Nah, sistem komunisme akhirnya terbukti itu sistem yang tidak benar ya, itu sistem yang meruntuhkan negara. Mengapa? Kalau semua harta jadi milik bersama, kalau Anda kerja keras dapatnya sama, kerja itu apa malas-malasan dapatnya sama juga. Saya tanya, apakah orang berlomba jadi lebih rajin apa jadi lebih malas? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itulah yang menyebabkan komunisme runtuh ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau Anda mendengarkan ini, kalau Anda orang Kristen ya, kalau ada orang datang kepadamu bohong ini itu, kemudian kamu tidak kasih uang kepadanya, Anda tidak bersalah ya. Mengapa? Karena zaman sekarang penuh dengan penipu ya, penuh dengan penipu. Tetapi kalau saudaramu ya, saudaramu, katakanlah ya saudaramu, rumahnya ini ya, artinya sesama orang percaya katanya. Kemudian kita dengar rumahnya hangus gitu ya. Wah, terjadi kebakaran. Semua hartanya hangus ya. Wah, tinggal baju nempel badan gitu ya. Enggak ada makan. Nah, yang macam begini ya, tidak bisa tidak kita mengulurkan tangan untuk menolongnya. Yang macam begini ya, jadi orang Kristen harus penuh hikmat ya, penuh hikmat dalam menerapkan kasih itu. Bukan semua orang yang datang ya ke gereja gitu ya mengaku ini itu dan ya, semuanya dikasih. Kalau gitu ya, maka makin hari akan makin banyak orang yang datang yang malas bekerja ya. Bayangkan kalau satu gereja dia dapat 20.000 aja dihitung ya, di Jakarta ini ada berapa banyak ya. Nah ya, satu hari dia bisa kunjungin 10 gereja ya, katakanlah dia kunjungin 50 gereja, enggak 50 yang kasih sih ya toh, yang kasih 10 aja ya lumayan ya, 20.000 kali 10 dapat 200.000 dia. Jadi tidak boleh demikian ya, kita harus penuh hikmat dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan ini firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan jadi tadi kita sudah baca ya sampai 6. Nah, kalau ya, kalau ada saudara kita yang dalam kesusahan, saya umpamakan tadi itu, ya terjadi kebakaran, rumahnya hangus gitu ya, sampai tinggal baju tempel badan saja, gitu. Dan tidak ada tabungan, dan dia sekarang tidak ada makan, kita ya harus ya dalam kondisi itu saya katakan harus menolongnya, itu karena kita beriman gitu ya. Di sini Yakobus mau berkata, tetapi ya tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu ya. Jadi iman kita itu tidak berarti, kita menjadi orang beriman yang tidak ada gunanya gitu. Demikian juga halnya dengan iman ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya sebenarnya tidak ada iman gitu. Ya, kamu percuma bilang kamu ada iman, tetapi jika lo tidak disertai atau iman itu tidak menghasilkan perbuatan yang benar, maka sebenarnya tidak ada iman padamu gitu. Ayat yang ke-18 di sini ada dikatakan, tetapi ya mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan ya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, tunjukkanlah imanmu itu kepadaku tanpa perbuatan. Bisakah iman itu ditunjukkan tanpa perbuatan? Tidak bisa ya. Iman itu terlihat dari perbuatannya. Iman itu kalau tidak ada perbuatan itu tidak ada imannya gitu. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen awal perlu menerima nasihat yang demikian ini ya. Mengapa? Ya karena mereka dalam keadaan teraniaya, mereka lari terkocar-kacir ya. Karena di Yerusalem orang-orang Kristen ditangkapin, jadi mereka lari ke sana, enggak bisa bawa apa-apa. Ya, mereka tidak bisa bawa apa-apa. Mereka lari, ya mungkin tidak bisa bawa tas, jadi tidak bawa pakaian, ya you know. Nah, ya Anda bisa bayangkan kalau musim dingin ya. You know. Dalam kondisi yang demikian itu, wah dia akan kedinginan sekali ya, kedinginan sekali. Nah itulah sebabnya Yakobus menulis surat ini ya kepada orang di perantauan ya, orang Kristen di perantauan, supaya apa? Supaya ketika ada saudaramu yang melarikan diri kemudian mampir ke tempat kamu ya, dan ya kamu orang beriman ya, tunjukkanlah imanmu ya dengan perbuatan. Kalau engkau tidak memiliki perbuatan itu, engkau sebenarnya tidak beriman gitu loh. Ya, katanya ini ya. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja ya. Oh, percaya ada satu Allah ya. Itu baik katanya, betul ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar katanya. Ya, bukan cuma percaya, sampai gemetar ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ya, kalau hanya ngomong di mulut saja percaya-percaya yang tidak ada efeknya, implementasinya, setan juga begitu ya. Lihat ya, setan percaya ada Allah, dia gemetar ya. Tetapi setan perbuatannya berbeda gitu ya. Dia percaya ada Allah tapi perbuatannya menentang Allah gitu. Nah, jadi setan tidak beriman kan? Bukan berarti oh setan beriman cuman imannya tanpa perbuatan. No, ya itu bukan begitu ya. Yang tidak ada perbuatan itu bukan iman gitu. Jadi Yakobus tidak memaksudkan ada berjenis-jenis iman gitu. Ya iman cuman satu, hanya ada apa tidak ada aja iman itu gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini di kanan. Hai manusia yang bebal katanya, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya kosong sama dengan nggak ada. Kosong ya, kalau satu itu ada ya, kosong itu tidak ada ya. Nah, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Isa anaknya di atas mesbah? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau kita berkata bahwa pertama-tama orang itu percaya dulu di hati, percaya dulu ya. Kemudian dari percaya di dalam hati yang benar ya, sungguh ada percaya di dalam hatinya, sungguh dia percaya dalam hatinya, itu menghasilkan ekspresi implementasi ya. Nah, karena ditempatkannya ini surat Yakobus ini sesudah Ibrani, seolah-olah ya ini mau bertentangan, sebenarnya tidak. Perlu diingat ini, Yakobus ini duluan ditulis gitu, duluan ditulis daripada surat Ibrani. Jadi di sini Yakobus mau berkata bahwa ya Abraham itu sungguh beriman. Ya, Abraham dibenarkan oleh imannya. Tapi iman Abraham tuh iman yang itu benar-benar iman gitu. Yang lain tuh bukan iman, itu tidak benar. Jadi Abraham punya iman itu adalah iman yang betul-betul ya ada di dalam hatinya dan telah terbukti melalui ya ketaatannya mempersembahkan Ishak. Nah, disinilah dia katakan. Ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna katanya. Iman menjadi sempurna. Jadi betul ya, itulah betul iman yang benar. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Abraham percaya. Jadi seseorang itu didahului dengan percaya dengan hatinya. Nah kemudian ya, percaya yang betul ya, itu disertai oleh perbuatan-perbuatan. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena dia percaya dan percayanya itu betul-betul ada ekspresi keluarnya gitu. Nah, jadi kamu lihat katanya bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi bukan hanya iman yang di mulut gitu. Itu bukan iman gitu. Tetapi dia dibenarkan oleh iman yang betul ya, iman yang tumbuh di dalam hati dan kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan ya. Dan bukankah demikian juga Rahab, yang dikasih satu contoh lagi, si Rahab ya, pelacur itu ya, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Rahab percaya, percaya apa? Percaya bahwa Allah bangsa Yahudi ini, Allah Yehova ini, Allah yang benar pencipta langit dan bumi, dan bangsanya itu sebenarnya penyembah berhala, dan bangsanya itu akan disikat habis gitu sama bangsa Yahudi. Sehingga dia percaya di dalam hatinya bahwa bangsanya itu akan kalah gitu, karena Allah pencipta langit dan bumi memihak kepada orang Yahudi. Sehingga si Rahab ini ya, dia karena iman, karena apa yang dia percaya dalam hati itu terekspresikan ke dalam perbuatannya, dan dia menyembunyikan pengintai-pengintai orang Yahudi itu ya, malah menunjukkan kepada mereka jalan lain supaya mereka bisa terhindar. Dan dia percaya, dia bilang begini, kalau nanti ketika bangsa kamu menyerbu bangsa kami ini, membinasakannya, tolong ingatlah aku. Itu kan iman gitu. Iman diekspresikan melalui perbuatan. Ada ya, dia beriman gitu. Nah, katanya itu ya, menyembunyikan orang-orang yang disuruhnya itu ke dalam rumahnya itu ya, di ayat yang ke-25 kan, melalui menunjukkannya kepada mereka jalan yang lain. Nah, ayat terakhir 26 katanya, sebab seperti tubuh ya tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oh iya, tubuh tanpa roh mati, dikubur gitu ya. Kalau tubuh tanpa roh ya sebentar lagi busuk, kalau nggak dikubur bagaimana ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, demikian juga iman tanpa perbuatan ya sebenarnya mati itu nggak ada iman gitu ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi Yakobus mau mengajarkan bahwa ya kalau kita sungguh beriman, yang sungguh iman yang ada di dalam hati kita itu iman ya, kita beriman itu mestinya ada ekspresi keluarnya, ada implementasinya keluarnya gitu. Kalau tidak, ya sebenarnya orang itu tidak beriman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah Anda beriman sungguh? Ya. Nah, besok kita akan lihat lagi ya iman ya yang lebih nyata ya, lebih nyata, karena Yakobus banyak berbicara tentang hal-hal praktis ya. Dia mengajarkan banyak pengajaran praktis yang baik, tidak berarti tidak ada teologinya. Nah, kita lihat di sini masalah iman ini ya. Masalah iman ya, ini mengajarkan sesuatu yang sangat benar ya, bahwa orang yang ngomong di mulutnya percaya, kalau kita lihat sebenarnya dia enggak percaya. Percaya, bagaimana dia percaya? Dari reaksinya, dari hidup, dari ekspresinya, sebenarnya dia tidak percaya. Dia hanya ngomong saja dia percaya. Sebenarnya dia tidak percaya. Kita berkata begitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membahas firman-Mu. Pimpin hidup kami, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan. Dalam hidup ini, ya, iman kami kepada-Mu nyata dari sikap kami, dari ekspresi kami semuanya Tuhan. Nyata dan Tuhan kiranya tuntun kami, berkati anak-anak-Mu, pendengar sekalian Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami hidup, kami jalani dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.